macam bobae. Sanis tak takut kita kapak miring. Oi macam bince, oi macam bince, kita dukung ben Sarawijaya. Lawan kelup lain koncek palaknya kita kita pindah.